kesunyian malam ini terjaga aku dalam sepi terbayang masa yang lalu, masa hitam penuh noda duka derita berganti. Pahitnya perjalanan cintaku. Kini ku